Rubahlah cara berpikir Anda, maka hidup Anda akan berubah 180 derajat. Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Banyak sekali orang yang memiliki pola pikir yang salah itu terbentuk dari apa yang dia serap di masa kecil, dari lingkungan yang dia serap di masa kecil. Jadi di sini ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Ada dua orang anak bernama Budi dan Edi, katakanlah seperti itu. Kedua anak ini berasal dari keluarga yang setara, ya. Mereka ini sama. Dibilang kaya ya tidak gitu. Dibilang miskin juga ya tidak. Intinya dia berasal dari keluarga yang sederhana, biasa saja. Tetapi antara Edi dan Budi, dia memiliki didikan atau dia terbiasa menyerap hal-hal yang berbeda. Si Budi selalu diberikan masukan oleh orang tuanya. Nah, walaupun kita ini orang biasa, walaupun kita ini bukan dari keluarga yang sangat kaya, gitu katanya, tapi bapak sama ibu itu percaya dan yakin suatu saat kamu pasti bisa jadi orang besar, pasti bisa jadi orang sukses. Terus ini diberikan masukan seperti itu, sehingga Budi ini menyerap hal-hal yang positif, menyerap hal-hal yang baik. Si Edi itu beda lagi. Orang tuanya bilang apa? Aduh nak, kita ini kan orang biasa, kita ini kan hidup di kampung, kita ini kan hidup di desa, gitu katanya. Ya, kita ya nggak akan pernah bisa jadi orang yang sukses. Emang udah takdirnya kita jadi orang biasa kayak begini? Ya udah, kamu sekolah jalani aja apa adanya. Gitu, kata orang tua si Edi. Dan bayangkan apa yang akan terjadi ketika setiap hari di alam bawah sadar dia selalu tertanam hal semacam itu. Kalau Budi tadi selalu tertanam hal positif, nah kamu pasti bisa jadi orang yang berhasil, nah kamu pasti bisa jadi orang yang sukses, bapak ibu percaya sama kamu, nah si Edi beda lagi, aduh kita mah orang biasa, orang kampung, ya gak bakalan pernah bisa. Gitu kata orang tuanya si Edi. Maka saya katakan kepada Anda dan saya tekankan kepada Anda, yang jauh lebih baik dan akan menjadi orang besar adalah siapa? Si Budi. Karena dari dia kecil, dia sudah terbiasa diberikan masukan-masukan yang positif. Dia memiliki mindset, memiliki pola pikir yang diciptakan dari kebiasaan dia waktu kecil, kebiasaan menerima hal-hal positif. Sehingga pola pikir atau cara berpikir inilah yang akan membuat dia menjadi orang hebat. Makanya sebagai orang tua ya, ya kalau bisa itu jangan sembarang ngomong sama anak, ya kan. Walaupun Anda marah sama anak Anda, Anda jangan pernah mengata-ngatain anak Anda bodoh, goblok gitu ya. Gak ada gunanya. Mereka masih anak-anak. Wajar kalau mereka salah. Jadi coba kasih masukan yang positif. Anda memarahi anak Anda dengan kata-kata kotor, kata-kata yang jelek, itu ya akan masuk di otaknya. Dan itu akan merubah sebagai apa? Mindset, pola pikir. Sehingga itu yang membuat dia gak akan pernah bisa maju-maju. Ujung-ujungnya besok kalau anaknya jadi orang yang gak bener, jadi maling, jadi penjahat, jadi begal, jadi perampok, yang disalahkan siapa? Anaknya yang disalahkan. Padahal orang tuanya waktu anaknya masih kecil, didikannya udah kayak gitu. Bukannya ngasih hal-hal positif, bukannya ngasih masukan yang baik, ngasihnya masukan yang buruk, masukan yang nggak bener. Gimana anaknya bisa jadi orang yang sukses? Gimana anaknya bisa jadi orang yang berhasil? Ini realita yang ada di negara kita ini. Banyak sekali memang orang tua gitu ya, yang tidak peduli sama sekali dengan anaknya. Bahkan mengatakan kepada anaknya, aduh kita ini emang udah ditakdirkan kayak begini ya, kita gak akan pernah bisa berhasil. Nah hal-hal semacam ini yang bisa menciptakan sebuah mindset, cara berpikir, pola pikir yang salah di dalam diri seseorang. Ingat, semua yang kita lakukan itu berasal dari mindset. Ketika mindset Anda positif, mengatakan hal yang baik, maka tindakan Anda akan menjadi baik. Hari ini Anda mengatakan, saya pasti bisa, saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Lihat apa yang terjadi. Tuhan itu maha mendengar. Ketika Anda yakin dengan diri Anda, Tuhan gak akan pernah diam. Dia tahu mana hambanya yang mau berjuang, mana hambanya yang gak mau berjuang. Anda jangan pernah takut dengan kehidupan di dunia, sebab yang membantu Anda itu langsung daripada Tuhan yang Maha Esa. Langsung Tuhan yang akan membantu Anda. Kalau sudah Tuhan turun tangan membantu Anda, apa yang akan terjadi? Anda benar-benar akan menjadi orang yang berhasil. Terlebih doa orang tua. Orang tua memberikan masukan kepada anaknya. Ya, jadi itu pesan saya kepada orang tua. Jadi tolonglah kalau punya anak itu ya, dikasih masukan yang baik, yang positif. Jangan dikasih masukan yang negatif, karena itu nanti akan menciptakan sebuah pola pikir yang salah. Ya, jadi itu akan menciptakan pola pikir yang benar-benar keliru di dalam diri seseorang itu sendiri. Dan tahukah Anda semua bahwa orang besar di luar sana itu tidak terlahir dari pola pikir yang negatif, yang kecil gitu, enggak. Melainkan mereka itu tercipta, ya mereka itu bisa sukses karena memang pola pikirnya sudah sangat hebat dan sudah sangat luar biasa. Yang biasanya orang ketika dia mendapatkan uang, pikirannya gimana caranya ngabisin uang, gimana caranya uang ini biar cepat habis gitu. Tapi kalau orang sukses berpikir bagaimana? Mereka itu berpikir bagaimana uang ini bisa memberikan uang yang lebih lagi. Bagaimana uang ini bisa beranak? Bagaimana dia tuh berinvestasi? Ini kalau orang sukses. Makanya semua kan diperbaiki dari mindset dan pola pikir ini. Cara berpikir inilah yang harus dirubah. Nah, jadi hal semacam itu yang dapat membuat tindakan-tindakan kita juga menjadi tidak baik. Rubah pola pikir Anda, maka hidup Anda, tindakan Anda akan berubah 180 derajat. Saya berani jamin. Karena semua bersumber dari pola pikir dan bersumber dari bagaimana cara kita dalam berpikir. Ingat, alam bawah sadar adalah kekuatan terbesar kita. Alam bawah sadar adalah kekuatan terbesar kita. Apabila setiap hari alam bawah sadar ini ya diberikan masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang positif, kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil, kamu pasti akan sukses, maka ke depan ya, apa yang Anda katakan itu bisa menjadi kenyataan. Alam bawah sadar ya, ini sangat peka sekali. Anda bisa mengingat banyak hal dengan mudah, dan Anda sulit melupakan hal tersebut semua karena bawah sadar Anda, alam bawah sadar Anda. Jadi coba, mumpung Anda masih memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal, kasih masukan-masukan yang positif terhadap alam bawah sadar Anda. Bagaimana caranya? Anda bisa mengikuti organisasi, atau Anda bisa berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya bagus, sehingga itu bisa merubah mindset Anda. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu bisa merubah mindset Anda. Baca buku yang positif, itu bisa merubah mindset Anda. Tonton video seperti ini yang positif, itu juga bisa merubah mindset Anda. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, silakan Anda gunakan untuk belajar. Di zaman modern seperti sekarang ini, zaman millennials, tidak ada yang sulit. Semua serba mudah. Pengen beli sesuatu, udah mainnya di mana? Online. Pengen nonton sesuatu, mainnya di YouTube. Nyari ilmu di mana-mana, sudah bisa. Ya. Tapi ya, kadang-kadang yang sering jadi masalah, ya banyakan malas gitu ya. banyakan nggak mau berusaha gitu ya, semakin diberikan kemudahan tapi dianya nggak mau dibantu gitu. Pengennya mungkin hidup di zaman-zaman dahulu. Ayolah, gunakan apa yang Anda miliki hari ini untuk hal-hal yang positif. Rubah mindset Anda, rubah cara berpikir Anda, rubah pola pikir Anda, maka hidup Anda itu akan berubah 180 derajat. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan jika Anda suka dengan video seperti ini, apa yang harus Anda lakukan yaitu adalah like video ini, tuliskan komentar Anda, dan jangan lupa subscribe jika Anda belum subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow media sosial saya dan Instagram atau Facebook agar Anda bisa terhubung dengan saya. Dan saya Rulus Ibiawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Inspirasi.